Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna dan memberikan petunjuk. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan perintah dan petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita. Semoga kita dapat dengan tenang, senang dan sejuk hati kita untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Kajian kita pada hari ini insyaallah masih dalam surat Al-A'raf ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya siasatku amat teguh. Ayat ini yang begitu singkat mempunyai hubungan yang sangat erat kali pada kajian kita yang sebelumnya itu, yaitu 182, yang Allah berfirman, walladzina kadzabu biayatina sanastazrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini adalah kata istidraj yang mana pengertiannya Allah ingin memberikan mereka itu kesempatan, bisa saja dalam kesempatan berbuat jahat dan bisa saja dalam kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa saya mengatakan kesempatan untuk berbuat baik? Mungkin karena Allah ingin menangguhkan dalam kajian surat Al-A'raf dari 183 ini, menangguhkan supaya Allah ingin benar-benar melihat yang mereka laksanakan itu memang betul-betul karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka sudah betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu waktu yang begitu panjang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga tidak mempengaruhi dalam kehidupan mereka untuk mengarahkan kehidupan mereka kepada manhaj ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mengatakan inna kaidi matin, sesungguhnya siasatku amat teguh. Dalam arti kata matin di sini artinya sangat kuat. Arti kuat di sini adalah janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah lari kita dari apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ayat Al-Quran ini untuk mengingatkan kita supaya kita lebih berhati-hati lagi. Karena banyak mungkin apa yang kita laksanakan di dunia ini atau satu hari dalam 24 jam tersebut, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kita yang mana kebiasaan-kebiasaan itu di luar dari manhaj ataupun syariat Allah, yang mana dapat membinasakan kita dan kita tidak mengetahui. Karena Allah sudah mengatakan di sini min haitsu la ya'lamun dalam surat Al-A'raf ayat 182. Tidak ada yang mengetahuinya hal tersebut. Maka untuk menghindari hal tersebut, mungkin kita akan terus berdoa pada kajian yang sebelumnya, fada'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita kenal dengan Asmaul Husna. Di situ ada Ar-Razzaq, di situ ada Al-Fattah, di situ ada Al-Hadi, di situ banyak sekali yang mana harapan kita sebetulnya dengan melihat seperti apa yang sudah dinamakan Allah Subhanahu wa taala, menamakan zat dan dirinya tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi kita. Maka mana kebanggaan kita tersebut? Maka semestinya kita lakukanlah dengan doa agar kita dapat mengarungi hidup ini walaupun banyak hal dan rintangan, yang mana dengan hal yang rintangan itu bisa saja menjauhkan seseorang tersebut dan bisa saja lebih mendekatkan diri kepada Allah disebabkan oleh doa dan harapannya itu tidak pernah putus. Di sini sudah ada narasumber kita Ustaz Erdiansa dan Ustaz Pernan dan Ustaz Zainal Arifin, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Badrul Haq. Sangat menarik sekali kajian kita pada hari ini karena di sini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin mempertanyakan kecerdasan atau logika berpikir orang-orang yang melakukan kejahatan. kalau memang kalian masih tetap di dalam kemaksiatan, tetap ingin masih suka melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah mengatakan wa umli lahum, aku akan tangguhkan kamu. Ya, jangan kamu anggap apa yang kamu lakukan itu adalah yang terbaik, tapi sebenarnya itu adalah suatu kebinasaan. Sebagaimana di dalam keterangan ayat yang terdahulu, para narasumber kita sudah menjelaskannya dengan sangat gamblang. Satu hal yang menjadi yang ingin saya bahas di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, seandainya bagi orang-orang atau pelaku kejahatan menganggap diri mereka itu adalah orang yang cerdas, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lebih cerdas lagi. Ketika mereka selama ini sudah melakukan strategi untuk melakukan rancangan-rancangan, ya, planning-planning, kemudian strategi ke depan untuk melakukan tindakan kejahatan mereka itu, tapi satu hal yang harus mereka pahami betul bahwasanya Allah adalah sebaik-baik pengatur strategi. Jadi kalau misalnya orang-orang melakukan kejahatan menganggap dengan membuat planning-planning seperti ini dan seperti itu sehingga akhirnya berhasil melakukan kejahatan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih hebat lagi makar dan tipuannya kepada mereka. Satu keterangan firman Allah Subhanahu wa taala yang senada dengan ayat ini, ketika Allah menjelaskan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, mereka merasa menipu Allah Subhanahu wa taala padahal sebenarnya Allah lah yang telah menipu mereka. Jadi ini ayat ini berusaha untuk menyadarkan kepada kita semuanya, terutama sekali orang-orang yang suka melakukan kejahatan, bahwasanya tindakan makar mereka, planning-planning mereka untuk melakukan keburukan itu sebenarnya ketika mereka berhasil melakukannya, Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka untuk tetap melakukannya, karena itu adalah karena Allah menginginkan untuk menghancurkan mereka di dalam siksaannya nanti. Ya, dalam hal ini mungkin ada pertanyaan dari ayat Al-Qur'an, inna kaidi, sesungguhnya tipu dayaku, kata Allah kan begitu. Tipu dayaku. Contohnya lah seperti pada masa Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Fir'aun itu ingin membuat tipu daya, yang ingin mengalahkan Nabi Musa dengan mengumpulkan para sihir mereka, penyihir mereka. Tapi setelah kita melihat tipu daya mereka seakan-akan itu adalah propaganda yang paling hebat, ternyata ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Musa, begitu kan? Ternyata kaidi di sini adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mengalahkan mereka itu semua. Mungkin dari hal ini Ustaz Ardi atau Ustaz Zainal, mungkin masih banyak dalam kehidupan saat sekarang ini tentang pengertian kaidi ini yang untuk kita aplikasikan supaya kita mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya, saya melihat bahwa ayat ini termasuk dari bentuk redaksi ancaman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, bagi orang-orang yang kemudian menyimpangkan asma Allah atau yang tidak menegakkan keadilan, atau orang-orang yang jauh dari apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari pedoman yang benar. Artinya bahwa kalau mereka seperti yang dikatakan oleh Ustaz Perdana tadi memiliki sejuta siasat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mematahkan siasat itu semuanya. Ibaratnya kalau saya contohkan dengan orang bermain sepak bola. Kalau suatu tim begitu gencarnya menyerang, satu kesebelasan menyerang terus-menerus sehingga mereka lupa kalau ternyata pertahanan mereka sangat longgar. Ketika terjadi serangan balik, maka bukan mereka yang tadinya menyerang yang dapat membobol gawang lawan, tetapi malah gawang dia sendiri yang kebobolan. Jadi begitulah diibaratkan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengatur siasat jelek. Bagaimana yang tadinya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, malah kemudian mereka lah yang kemudian ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Amul Fath, pada hari pembebasan kota Mekah itu sendiri. Jadi apa yang kita selalu baca di dalam Al-Quran, ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, akan datang yang hak dan yang hak itu akan menghancurkan yang batil itu dan yang batil itu pasti akan sirna. Ini adalah suatu pedoman dalam kehidupan kita dalam menegakkan kebenaran dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersandingan dan selalu menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman. Jadi ini inna kaidi matin, di sini ada kata-kata atau huruf inna yang menjadikan suatu penegas bahwa sesungguhnya siasat Allah Subhanahu wa taala itu teramat kuat sehingga tidak mampu dikalahkan. Kata-kata matin di situ artinya bisa sangat penting, sangat kuat, ya, sesuatu hal yang tidak dapat diremehkan begitu saja. Dan kemudian juga ke kata-kata atau sifat yang seperti ini adalah sifat balasan. Artinya Allah akan mengeluarkan siasatnya atau mengatur strateginya dan mengalahkan strategi manusia apabila mereka melakukan itu terhadap Allah. Sebagaimana kata-kata makar juga dilakukan oleh Allah terhadap manusia apabila manusia itulah yang pertama sekali berbuat makar terhadap Allah. Mungkin itu tambahannya. Iya, untuk tipu daya kan gitu. Tipu dayaku kata Allah yang lebih kuat, yang paling kuat. Kita lihatlah sekarang bagaimana kita dihadapkan dengan pemilu. Semua orang tuh visi dan misinya itu jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, kan begitu. Kira-kira yang kita hadapi sekarang ini begitu, apakah sesuai dengan kaidi tipu dayaku kata Allah, kan begitu Ustaz Arifin. Bagaimana Ustaz Arifin mengomentari dalam hal ini? Iya. Terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar RRI yang berbahagia, kita sambut pemilu ini dengan hati yang lapang dan legowo tentunya. Yeah. Ini merupakan forum pesta demokrasi yang harus kita cermati dengan begitu kritis. Kenapa? Karena kita berkepentingan untuk 4 atau 5 tahun ke depan. Untuk itu kita mengatakan sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam yang mengakui Al-Quran sebagai pondasi yang kokoh dan teguh, sebagai kita mengutamakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, kita tetap mengutamakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita juga mengutamakan firman Allah dalam kehidupan keluarga dan dalam mengatur diri kita, sehingga kita yakin betul bahwa kita masih menaruh pikiran positif kepada caleg-caleg kita. Itu perlu untuk kita tegaskan. Dan kita berharap juga para caleg itu berpikir positif untuk mau menduduki jabatan tersebut. Jangan pula ada celas di situ, ya. Ada sikap curang di situ. Itulah yang tidak kita inginkan, sebagaimana yang ditakuti oleh Ustadz Fajrul tadi. Bagaimana kalau ada tipu daya di antara orang caleg tadi? Maka di ayat ini menegaskan rakyat tidak membalas, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan membalasnya. Inna kaidi matin, apalagi ketika duduk dia membawa embel-embel agama. Ini suatu hal yang sangat penting yang perlu kita tegaskan berkali-kali, bahwa ketika nama Allah dipertaruhkan rupanya tidak memperjuangkan nama Allah yang mulia itu, tidak memperjuangkan agama dan agama dan ajarannya, maka apa bedanya Anda dengan yang lain? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, biarlah Allah yang membalas. Karena apa? Karena balasan Allah amat sangat kuat. Balasan manusia, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika seseorang anak kecil meninju orang besar, maka kepalanya itu amat sangat lemah. Tetapi ketika dia membawa petinju, maka mungkin yang mengganggu dia tadi akan terkapar. Ketika kita membawa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, bayangkan sekuasa-kuasa kita hidup di buka bumi ini, kalaulah menjadi caleg 5 tahun, menjadi manusia 70 tahun, itu pun kalau panjang umur, habis itu kita pun akan wafat. Setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Maka di sini sangat jelas bagaimana bahwa Allah itu memiliki tipu daya yang sangat kuat. Karena apa? Karena memang ditinjau dari masa dunia yang singkat dan masa akhirat yang panjang. Dan masa dunia dan hidup dan sosok manusia yang sangat kecil dibandingkan Allah yang sangat besar. Kita sering mengilustrasikan bagaimana bahwa bumi ini adalah planet biru yang kecil di angkasa luas yang terdiri dari jutaan planet lainnya seperti bumi yang kecil ini. Bila bumi bagaikan pasir dan kita adalah 6 miliar dari 1 dari 6 miliar penduduk bumi, maka sungguh sangat kecil. Maka bagi Allah untuk menjatuhkan kita itu adalah suatu tipu daya yang sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang sangat menarik sekali, tapi waktu jualah. Dengan kesimpulan bahwasanya kita selalu merencanakan kehidupan kita ke depan itu supaya lebih berarti dan bermakna. Mungkin dalam bahasa kajian ayat sekarang ini yang kita kaji adalah tipu daya. Sejauh mana tipu daya itu kita dapat mengalahkan tipu daya setan itu agar dia tertipu yang tidak berdayakan lagi, kan begitu? Jadi selama kita merencanakan sesuatu, tipu daya tersebut tidak sesuai dengan tipu daya yang Allah gariskan, maka kita akan menjadikan lemah dalam kehidupan kita, bahkan ini akan menyebabkan kehancuran kita. Karena sudah sangat tegas Allah berfirman bahwa sesungguhnya tipu dayaku itu adalah sangat kuat. Sangat kuat di sini dalam arti kata dapat menyelamatkan kita dalam kehidupan di dunia ini untuk menjadi manusia yang bertakwa, sehingga kita dapat menikmati ketika di akhirat kelak nanti. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini dapat berarti dan bermakna bagi seluruh pendengar yang berbahagia. Saya Fazrul Haq, bersama saya Ustaz Ahmad Perdana, Ustaz Ardiansah, dan Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.